terlalu bebas malah bisa tak berdaya, gak punya mimpi, jiwa yang hilang. Uwabigo, uwabigo, uwabigo, uwabigo, terpaksalah, tidak berdiri mengapa. Uwabigo, uwabigo, uwabigo, uwabigo, terpaksalah, tidak berdiri. Terlalu